mereka mengacu kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan tidak boleh ada orang-orang yang menganggap perbuatan itu baik. Sebab kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka dia telah mengadakan tasyri', mengadakan undang-undang yang baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh orang menganggap kan ini baik, ini bagus, bahwa ini ibadah ini baik atau ini bagus, tidak boleh. Lihat, ada tidak contohnya? Ada tidak dalilnya yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah? Dan tidak, apakah ada dikerjakan oleh sahabat Rasulullah? Kalau tidak, jangan dikerjakan. Kalau seandainya perbuatan itu baik atau bagus, mestinya para sahabat sudah mendahului kita dalam melakukannya. Ya, ini yang harus dipegang oleh seluruh Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin yang mendengar tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini dan mereka praktikkan dalam kehidupannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.